الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Dhukira anna Hawa alaiha salam waladat 20 batnan talidu fi kulli batnin dhakaran wa untha illa shith fa innahu wulida munfaridan fa'awaluhum gabil wa tau'amatuhu iglima thumma ba'dahu habil wa tau'amatuhu lauda wa akhar awlat Adam Abdul Mughith kana Adam alaihi salam yuzawiju dhakara kulli batnin bijariyati batnin akhar fa'arada habil an yatazawwaja tau'amata Gabil allati kanat ajmal min tau'amati Habil wa lam yarda Gabil dhalika fa arada an yatazawwajaha bi nafsihi wa yasta'thira biha wa qala ukhti ahsan wa hiya min wiladatil jannah wa ana ahad biha fa qala lahu abuh la tahillu lak fa amarahuma Adam an yuqarriba gurbanan fa ayyuhuma gubila gurbana fa huwa ahak biha kana Gabil sahiba zar'in fa garaba hamlan min zar'i radi wa udmira fi galbi la ubali gubila awla la yatazawaj ukhti abada wa kana Habil sahiba ghanamin fa qarraba ahsana kabshin indah wa udmira fi galbi ar-rida lillahi ta'ala wa alamatu gabulir gurban أن تنزل نار من السماء فتأكله فنزلت نار فأكلت قربان هابل وتركت قربان قابل فازداد قابل غضبا وقال لهابل لأقتلنك حتى لا تنكه أختي فقال هابل له إنما يتقبل الله من المتقين وقد حكى الله قصة هابل وقابل في سورة المائدة واتل عليهم أي على قومك نبأ ابني آدم بالحق وهما هابل وقابل إذ قرب قربانا هو كبش لهابل وزرع لقابل فتقبل من أحدهما وهو هابل ولم يتقبل من الآخر وهو قابل قال قابل لهابل لأقتلنك قال هابل لقابل إنما يتقبل الله من المتقين أي لم يكن عندك تقوى لأنك عاق لأبيك ولم يكن عندك إخلاص في القربان حتى ما تقبل منك لئن بسطت إلي يدك أي مددتها إلى لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين في قتلك والمعنى أترك مقالتك وإن كنت أشد منك وأقوى لأن هابل أكبر بدنا وأشد قوة من قابل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك أي ترجئ با ثم قتلي وإثم الذي ارتكبته من قبل فتكون من أصحاب النار أي فلا أريد أن أبوء بإثمك إذ قتلتك فأكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين والمعنى أريد أن أتحمل إثم قتلي مع مالك من الآثام المتقدمة wa kana fi syar'ihim la yajibu daf'u sa'il bal yajib al-istislam lah hadha takhwif habil li qabil la'allahu yanzajir. Dikatakan bahwa Siti Hawa itu memiliki 20 anak. Artinya 20 kali lahir, bukan 20 anak. Nah, bukan 20 anak, tapi 20 kelahiran. Siti Hawa melakukan 20 kelahiran. Setiap lahir kembar. Setiap lahir kembar. Laki perempuan. Jadi 20 kali melahirkan, setiap lahir kembar laki dan perempuan. Jadi setiap lahir laki perempuan. Lahir laki perempuan. Selama dua apa sebanyak 20 kali. Berapa berarti? Hah? 40. Nah, 40. Setiap lahir langsung dua laki perempuan kembar. Yang pertama Gabil, yang kedua Habil. Yang pertama Gabil dan kembarannya namanya Iklimah. Gabil dan kembarannya namanya Iklimah. Kemudian yang kedua Habil dan kembarannya Lauda. Luda atau Lauda. Kecuali Syith. Kecuali Syith. Seorang dia. Enggak ada kembarannya. Jadi 20 itu yang 9 lahir dengan kembaran kecuali Syith yang menjadi nabi, ya, dari putranya Nabi Adam alaihis salam, lahir sendirian. Ada lagi juga yang namanya Abdul Mughith dan yang lain sebagainya. Lah, Nabi Adam alaihi salam menikahkan putra-putrinya ini selingan. Gabil dinikahkan dengan kembarannya Habil. Habil dinikahkan dengan kembarannya Gabil. Begitu juga seterusnya. Seperti yang kita jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya, karena tidak ada perempuan lagi. Tidak ada perempuan, tidak ada manusia. Hanya ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Sehingga anaknya mereka itulah yang nanti menikah satu dengan yang lainnya. Tapi supaya enggak dianggap sama, jadi masih ada membedakan gitu ya. Ini karena ada anak meneng, le anak meneng ya tidak mungkin dirapekno satu dengan yang lainnya, karena enggak ada lagi, sehingga diselingkan, selingan, ya. Silang, ya. Silang, seperti itu, silang, Gabil dengan kembarannya Habil, Habil dengan kembarannya Gabil. Tapi Habil ini ingin menikahi kembarannya Gabil. Memang silangannya kan gitu ya. Lah kembarannya Habil, kembarannya Gabil ini luwi ayu, lebih cantik daripada kembarannya Habil, Gabil. Daripada kembarannya Habil. Si Habil mestinya kan dia menikah dengan kembarannya Gabil. Lah kebetulan kembarannya si Gabil ini ayu, lebih cantik daripada kembarannya si Habil. Lah Gabil gak mau. Gabil gak mau. Kenapa? Lu enak ya. Aku itu sing elek. Habil itu sing ayu. Enggak mau. Malah mengatakan enggak aku yang menikahi kembaranku sendiri. Nah, tak kena kon, tak pek dewe. Katanya si Gobel, saudaraku ini luwe ayu dan dia termasuk daripada hasil kelahiran surga, dan aku yang lebih pantas dari kamu, katanya si Gobel. Ayahnya Nabi Adam mengatakan la tahillu lak, kembarannya kamu itu enggak halal buat kamu, enggak halal. Kenapa? Halalnya dengan Habil, kalau dengan Gobel enggak halal, seperti orang lain gitu loh, enggak halal buat kamu. Akhirnya Nabi Adam memerintahkan mereka berdua untuk mengorbankan sesuatu. Memerintahkan keduanya untuk mengorbankan sesuatu. Mana yang diterima korbannya, dia yang lebih pantas menikahi kembarannya si Gobel. Ini solusi supaya tidak berantem gitu, karena Nabi Adam seperti itu. Yang Gobel kan enggak nerima. Pak, enggak lakekno. Tak pek dhewe. Katanya Habil, loh, itu mestinya untukku. Lah Nabi Adam sebagai orang tua, penengah. Sudah dijelaskan kalau enggak halal, ngotot si Gobel menjadi tengah, gini aja. Kalian berdua sekarang korbankan sesuatu. Siapa yang diterima korbannya, dia berhak, pantas untuk mendapatkan iklima. Sudah, si Gobel ini dia seperti petani mengorbankan sesuatu yang jelek, mengorbankan sesuatu yang jelek. Intinya itu kepingin itu api, tapi sing dikorban no elek. Dalam hatinya enggak urus aku, diterima ataupun tidak, pokoknya ndak ono sing oleh ngrabi dulurku. Katanya si Gobel. Yang Habil apa namanya, peternak, punya banyak kambing, dikorbankan kambing yang terbaik, kambing yang terbagus. Dalam hatinya, aku tidak melakukan ini kecuali ingin mendapatkan ridhonya Allah. Ikhlas. Yang satu enggak ikhlas, sing dikorbano sing elek. Habis itu dalam dirinya, dalam hatinya, pokoknya enggak ono oleh sing ngrabi dulurku. Kalau Habil ikhlas, dia mengorbankan yang paling bagus, dia tidak ingin sesuatu kecuali ridhonya Allah. Lah tanda diterimanya pengorbanan mereka ini, apa yang dikorbankan nanti akan dimakan api atau dilahap api dari langit. Memang kalau umat-umat terdahulu itu enggak seperti umat sekarang. Umat sekarang ini apapun itu ditunda sama Allah. Siksaan, azab itu ditunda. Kalaupun yang diberikan di dunia itu bagian yang sedikit dan kecil. Terkadang kita enggak menganggap itu adalah azab. Kenapa? Enteng ringan. Baru kita rasakan kalau di barzah, di kuburan atau di neraka. Itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau umat-umat terdahulu enggak. Enggak. Beda, hukuman itu langsung spontan. Melakukan kesalahan spontan. Jadi banyak keringanannya umatnya Nabi Muhammad ini. Lah seperti ini, diterima enggaknya langsung yang menentukan Allah. Turun api dari langit. Bukan kita bakar, bukan ini, enggak. Turun api dari langit. Kalau yang diambil atau yang dilahap api, ya situ yang diterima berarti. Hanya datang api, turun api dari langit, memakan pengorbanannya si Habil. Berarti tanda kalau punyanya si Habil diterima. Tambah jengkel si Gobil, tambah marah si Gobil. Akhirnya karena marah si Habil ini ngomong, si Gobil ngomong kepada si Habil, la'aktulannak hatta latankiha ukhti, akan aku bunuh kamu sehingga kamu tidak bisa menikahi saudara perempuanku. Katanya si Habil, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah itu menerima dari orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak ada perbuatan apapun itu diterima oleh Allah kecuali dari orang yang bertakwa. Si Gobil marah, akan aku bunuh kamu sehingga kamu tidak bisa menikahi saudara perempuanku. Katanya si Habil, nah, Allah itu menerima dari orang yang bertakwa, dari orang yang baik. Seperti yang diceritakan oleh Allah, cerita Gabil dan Habil di dalam surat Al-Ma'idah. Nah, Allah berfirman, watru alaihim naba'abni adama bilhaqi idqarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yataqabbal minal akhari gala la'aktulannak gala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Watlu alaihim, ceritakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka. Kepada siapa? Kaumi, kaummu. Naba'abni adama bilhaq, ceritanya putra Adam dengan benar. Sampaikan, ceritakan ceritanya anaknya Adam, dua putranya Adam yaitu Gabil dan Habil dengan benar. Idqaraba kurbanan fatuqubbila min ahadima walam yataqabbal minal akhar. Ketika mereka berdua mengorbankan sesuatu yaitu kambing untuk si Habil dan tanaman untuk si Gabil, fatuqubbila min ahadima, maka diterima oleh Allah dari salah satu keduanya, yaitu diterima dari Habil, walam yataqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima dari yang lainnya, tidak menerima daripada Gabil. Gala, maka berkata Gabil li Habil, la'aktulannak, akan aku bunuh kamu. Qala Gabil li Habil, liqala Habil li Gabil, maka berkata Habil kepada Gabil, innama yataqabbalullah minal muttaqin, hanya saja Allah menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok Habil mengatakan itu kepada Gabil? Karena yang pertama, Gabil durhaka kepada orang tuanya. Nabi Adam sudah mengatakan tidak halal ini untukmu, dan Nabi Adam sudah memberikan seperti sayembara kepada mereka. Nah, tapi Gabil nggak terima, ini durhaka. Ya, durhaka, dan kamu tidak ikhlas. Pertama durhaka, yang kedua kamu tidak ikhlas di dalam apa yang kau korbankan. Lain basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadiya ilaika lu aktulak. Katanya Habil, kalau kamu ingin memukulku untuk membunuhku, sekalipun aku bisa melawanmu untuk membunuhmu, enggak akan aku lakukan. Kenapa? Inni akhafullah rabbal alamin, karena aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Artinya apa? Kalau kamu berusaha ingin membunuhku, mencelakakanku, aku enggak akan membalasnya. Artinya apa? Aku enggak mau melawanmu, sekalipun aku lebih kuat, aku lebih besar, karena memang Habil ini lebih besar badannya, lebih kuat daripada Gabil. Tapi karena takutnya kepada Allah, enggak mau. Beda dengan kita ya. Kita kalau gede, wah, sok. Apapun dilawan, ditantang. Boleh apa? Merasa badannya besar atau merasa dirinya kuat. Tapi lihat Habil. Sekalipun besar, sekalipun kuat, enggak. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dulu itu enggak ada namanya dafusail. Kalau di syariat kita, syariatnya Nabi Muhammad ini, kalau ada orang yang membunuh kita, kita boleh melawan. Melawan bukan untuk membunuh, melawan untuk menyelamatkan diri sebisa kita. Bukan berarti melawan, oh berarti oleh mata ini nih, mumpung dilawan nih, bacoy mesisan, mumpung oleh, enggak. Dafusail itu menjaga diri, menyelamatkan diri. Itu dalam syariat kita. Tapi syariat dulu gak ada. Di zaman Nabi Adam gak ada. Sehingga kalau memang ada orang yang menyelakakan, dipasrah no, pasrah jana dipateni, jana dibunuh. Kenapa tidak ada kewajiban untuk melawan atau menghindar zaman dulu? Tapi yang masuk neraka yang membunuh. Gak ada perlawanan, pasrah. Yang masuk neraka hanya yang membunuh. Kalau zaman sekarang kan kalau saling bunuh podo melbu neraka nih. Sebagaimana dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-gatil fal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh melbu neraka. Caruk misalnya. Berantem. Sampai meninggal salah satu keduanya. Ini kalaupun yang meninggal masuk neraka, yang membunuh juga masuk neraka kalau syariat kita. Tapi syariat dulu enggak ada kewajiban tidak ada kewajiban membela diri, pasrah. Tidak ada kewajiban ya, boleh tapi tidak ada kewajiban. Tapi kalau di syariat kita ada hukumnya wajib, ada hukumnya boleh dan lain-lain sebagainya ya. Tapi ini enggak ada kewajiban. Pokoknya oleh membela diri, tidak wajib. Dan itu dilakukan. Inni uridu antabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaud zalimin. Katanya si Habil, aku rela engkau membunuhku, tapi aku tidak mau engkau masuk neraka. Karena itu ini ngiling no sih, ngingetkan supaya tidak dilakukan gitu loh. Supaya tidak dilakukan, tapi tetap karena sudah jengkel. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Nafsunya ini sudah kuat, si Gobil ingin membunuh saudaranya. Diiling no pancet, tidak diterima. Itu kalau orang sudah emosi. Orang sudah emosi. Karena itu dalam hukum Islam, kalau menjadi hakim emosi itu tidak boleh. Nggak boleh, karena apa, nanti akhirnya menentukan hukum dengan salah. Karena kebanyakan orang yang emosi itu pasti salah. Karena suami istri misalnya berantem emosi, akhirnya apa, mengeluarkan kata-kata yang nggak ingin dilakukan. Tapi itu sudah terjadi, aku mah nggak sadar pola yang ngamuk lah itu. Itu kan yang ngamuk ini. Nah ini nafsunya sudah kuat nafsunya, akhirnya dipatuhi nafsunya itu untuk membunuh saudaranya, akhirnya dibunuh. Membunuh si Habil ini dibunuh oleh si Gabil. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Intinya nanti akhirnya si Gabil ini membunuh Habil ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak melakukan hal-hal yang jelek ya, dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, perbuatan yang dicintai, diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa rasulana. Alhamdulillahirabbil alamin.